Bismillah, alhamdulillah. Hamdan kasiran, tayyiban, barakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fi din, as-sunnah wal jamaah rahimahullah wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tiga kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam mukaddimah kitab beliau Thalathatul Usul. Sebagaimana kita sebutkan terdahulu, bahwasanya tiga kaidah ini sangatlah penting bagi kita karena terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid, terkait pula dengan manhaj seorang mukmin. Dan dalam pertemuan semalam telah kita baca kaidah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan kita, telah memberikan rezeki kepada kita, dan itu semua bukan untuk suatu kesia-siaan. Bahkan ada suatu hal yang penting, suatu kewajiban yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita jin dan manusia untuk na'am melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Dan itu terwujud dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul sebagaimana telah mengutus kepada umat-umat sebelum kita seorang rasul pula dan rasul-rasul yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul yang mereka memerintahkan untuk ani'budullah, ibadahilah Allah. Tidak cukup beribadah kepada Allah, namun Allah juga mengatakan wastanibul tagut, dan jauhilah at-tagut, yaitu segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, segala yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala, yang ketaatan itu menyerupai atau melebihi ketaatan kepada Allah, tidak mengikuti dari makhluknya, na'am lebih dari pengikutan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyerupainya, na'am ibadallah. Allah mengutus kepada kita seorang rasul yang beliaulah menjadi suri teladan kita dalam ibadah, aqidah, akhlak, muamalah, dan segala bidang kehidupan yang Allah syariatkan kepada kita. Dan beliau menyebutkan konsekuensi na'am dari diutusnya seorang rasul ini, yaitu harus ditaati, karena ketaatan itu yang akan membawa kebahagiaan bagi hamba umat yang mengikutinya. Dia akan masuk ke dalam surga, umat itu akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang menyelisihinya, memaksiatinya, niscaya dia akan masuk ke dalam neraka. Itu adalah poin pertama dari yang kita sampaikan kemarin. Naam, kita akan masuk ke dalam kaidah yang kedua yang penting untuk diketahui oleh seorang muslim dan muslimah secara individu, yaitu fardu ain. Setiap orang wajib memahami dan mengamalkan poin-poin ini, tiga kaidah ini. Yang pertama tadi, yaitu meyakini bahwasanya Allah pencipta dan pemberi rezeki kepada kita, dan itu bukan untuk kita hidup hanya untuk perkara syahwat dalam dunia, namun dalam rangka untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang Allah larang dengan melalui jalan yang dijelaskan oleh para rasul alaihi wassalam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yang berikutnya, as-saniyatu, yang kedua, anna allaha la yarda'a yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun, wala nabiyun mursalun, wad-dalilu qawlu ta'ala, wa anna al-masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahada. Yang kedua, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha untuk disekutukan bersamanya dengan seorang pun. Kata seorang pun di sini bukan artinya hanya manusia, namun apapun, baik itu batu, pohon, lautan, gunung, naam, baik itu benda hidup ataupun benda mati, Allah tidak ridha untuk disekutukan dengan seorang pun atau dengan apapun. Inna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha untuk disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam peribadahan kepadanya. Naam, dalam peribadahan kepadanya, beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak ridha. Karena ibadah itu hakun lillahi wahdah, milik Allah subhanahu wa ta'ala semata, yang tidak seorang pun dari selain Allah berhak untuk diibadahi. La malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun, tidak pula dari seorang malaikat dan tidak pula dari seorang nabi yang diutus. Jikalah malaikat yang mereka ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di langit sana, yang mereka tidak pernah memaksiati Allah, yang mereka senantiasa beribadah dan menaati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak berhak diibadahi. Demikian pula nabi dan rasul, yang mereka adalah makhluk Allah yang maksum, tidak perlu berhak diibadahi, apalagi yang selain mereka. Sehingga didatangkan sini contoh makhluk yang paling mulia, yang mereka tidak berhak untuk mendapatkan peribadahan, apalagi yang di bawahnya. Naam. Sehingga ini, la malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun, bukan, tidak pula malaikat yang muqarrab, yang dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wala nabiyun mursal, dan pula, bukan pula nabi yang diutus. Wad dalilu qawlu ta'ala, dan dalil atas perkara ini adalah firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillah, dan sungguh masjid-masjid, tempat-tempat sujud, tempat-tempat beribadah lillah, itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah dengan seorang pun. Tad'u, bahasanya tad'u, janganlah kalian berdoa, namun doa itu adalah bagian ibadah. Dan di dalam Al-Quran didapati beberapa seruan untuk ibadah yang diistilahkan dengan doa. Naam. Sehingga fala tad'u juga maknanya fala ta'budu. Dan sebagian ulama menjelaskan kenapa sering demikian, karena jenis ibadah yang sering terjatuh dalam kesyirikan adalah dalam masalah doa. Sering terjadi kesyirikan dalam masalah doa. Isti'anah, isti'adah, istighatsah. Naam. Orang ketika menginginkan rezeki, menginginkan anak, melakukan langkah-langkah apa? Kesyirikan dengan doanya. Sehingga ini, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa kepada Allah, kepada naam, bersama Allah dengan seorang pun. Juga maknanya janganlah kalian beribadah kepada Allah, juga kepada selain Allah. Naam, ini, janganlah kalian beribadah kepada Allah disertai beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya Allah tidak ridha untuk disekutukan dalam hal peribadahan ini. Sehingga ibadah itu hakun lillahi wahdah, milik Allah subhanahu wa ta'ala semata, yang tidak bisa dibagikan dengan siapapun dari makhluknya. Karena yang diibadah itu adalah Al-Khaliq, bukan Al-Makhluq. Al-Khaliq yang mencipta, bukan yang dicipta. Adapun yang dicipta sama, satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang Naam, lebih utama untuk dijadikan sesembahan. Sama-sama sepertinya. Sesama manusia, bahkan malaikat sekalipun tidak berhak. Sehingga di sini ibadallah, Allah melarang seorang insan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencari ridha kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan bantuan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang itu adalah perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menetapkan untuk hati kita meyakini bahwasanya hak ibadah itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan demikian, maka kita telah memerdekakan diri kita, hati kita dari perbudakan kepada makhluk, dari ketergantungan kepada makhluk, dari pengharapan kepada makhluk yang melebihi batas. Naam. Terkadang kita memiliki harapan kepada makhluk, mohon bantuannya, namun terbatas. Yang tidak terbatas adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan yang sesungguhnya, pengharapan yang sesungguhnya, permintaan tolong yang sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Adapun kepada makhluk dalam hal-hal yang terbatas. Sehingga dengan kaidah kedua ini memerdekakan seseorang dari penghambaan kepada makhluk, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan makhluk. Yang mulia di antara makhluk adalah dengan takwa, bukan naam dengan menundukkan diri kepada makhluk. Adapun merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Al-Khaliq, itu adalah kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menghinakan diri, yang paling menghambakan diri, yang paling menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menaati na'am perintahnya dengan melaksanakan dan menaati larangannya dengan meninggalkan. Inilah orang yang mulia. Penghambaan ini adalah bentuk kemuliaan. Sehingga gelar dan julukan terbaik untuk seorang manusia adalah dia Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Abdun. Naam. Hamba. Katakan para ulama ini adalah gelar yang terbaik bagi seorang insan ketika dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Abdullah wa Rasuluh adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini sehingga penghambaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk terbatas. Tidak bisa kita menghambakan diri kepada makhluk. Ada perbudakan, namun itu bukan untuk penyembahan kepada majikan. Hanya ketaatan-ketaatan dalam perkara tertentu. Ya, dinamakan abdun, budak dari manusia yang lain. Di zaman sekarang tidak ada, zaman dahulu ada dan di zaman yang akan datang ada kembali. Sehingga hukum tentang ini masih berlaku. Namun itu bukan dalam untuk mengibadahi majikannya. Beda. Nah, adapun ini adalah terkait dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tergabung dalam penghambaan itu al-mahabbah wa ta'zim, mencintai yang disembah dan pengagungan kepadanya. Sehingga ini hendaknya kita yakini dan kita tetapkan dalam hati kita bahwasanya yang berhak semata untuk diibadahi, untuk kita merendahkan diri, untuk kita menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Yang dengannya kita memerdekakan diri dari ketergantungan kepada makhluk dan menjadikan kita na'am hamba Allah Subhanahu wa taala semata. Yang dengannya akan muncul sifat tawakal, sifat raja, sifat khauf, mahabbah yang puncaknya semua hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Munculkan amalan-amalan hati yang baik yang itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, atau puncak kesempurnaannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau berikutnya, setelah selesai kita dari pembahasan yang kedua, beliau mengatakan al-thalithatu, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatun man hadda Allah wa rasulah walau kana aqrab qaribin. Bahwasanya seorang yang menaati Rasul, kaidah yang pertama, wa wahhada Allah, dan mentauhidkan Allah, kaidah yang kedua, la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah, tidak boleh baginya untuk berwala pada seorang yang memusuhi, menyelisihi Allah dan Rasulnya, walau kan akraba qaribin, walaupun orang itu adalah kerabat yang terdekat kepadanya. Wad dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hismullah ala inna hisballahi humul muflihun. Setelah beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah, menyebutkan kaidah yang ketiga ini, beliau datangkan dalil. Demikianlah ulama-ulama sunnah, mereka menandasi perkataan mereka dengan dalil. Kita lihat dari awal kaidah tadi, beliau menyampaikan satu kaidah, kemudian menyebutkan landasan dalilnya. Nah, berbeda dengan ahlul bid'ah, yang mereka menetapkan suatu dalil, menetapkan suatu kaidah, kemudian mencari-cari dalilnya. Ini dicocok-cocokkan mana yang sesuai dengan kaidah yang mereka tetapkan. Naam, ini adalah ahlul bid'ah. Adapun ahlus sunnah, mereka berkata setelah mereka mendapatkan dalilnya, ada dalilnya, mereka tetapkan apa yang terkandung dalam dalil tersebut. Dan di sini Asy-Syaikh menyebutkan kandungan dari suatu dalil, kemudian mendatangkan dalilnya. Dan kita lihat di sini, beliau mengatakan bahwasanya seorang yang menaati Rasul dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berwala, berloyalitas kepada orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, yang memerangi Allah dan Rasulnya, walaupun itu adalah orang paling dekat. Berdasarkan firman Allah taala, la tajidu, engkau tidak akan mendapati. La tajidu, engkau tidak akan mendapati. Tajid ini fi'il mudhari, masuk kepadanya la nafiyah. Dikatakan para ulama dalam ilmu balaghah bahwasanya ini penafikan na'am waktu yang terkandung dalam fi'il tersebut, yang ada di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Artinya ketika dikatakan la tajidu, engkau tidak akan mendapati, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak akan menemui di masa yang lalu, sekarang, dan yang akan datang, kauman, suatu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallahu wa rasulah, yang mereka berkasih-kasihan, bersayang-sayangan, berkasih sayang satu dengan yang lainnya, dengan seorang yang haddallahu wa rasulah, yang menyelisih Allah dan Rasulnya, tidak akan pernah kamu dapati. Ini Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajidu, engkau tidak akan pernah menemui, tidak akan pernah mendapati di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, suatu kaum yang mereka mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, bahwasanya mereka itu saling menyayangi dengan orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Karena kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya memiliki konsekuensi, tuntutan untuk mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah dan membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena konsekuensi cinta, ayyuhibbal mar'u ma yuhibbuhul mahbub. Yaitu seorang ketika mencintai sesuatu, konsekuensinya dia mencintai apa yang dicintai oleh yang dicintai. Ketika dicintai Allah adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya. Jika Allah membenci sesuatu, maka dia membenci hal tersebut. Ini bukti dari cinta. Cinta yang sejati demikian. Cinta yang sejati demikian. Tidak mungkin orang mengaku cinta kepada orang lain, ingin orang lain tersebut naam menyukai apa yang dia benci. Iya, enggak mungkin kan? Sehingga Rasulullah mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta naam yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi." Tidak sempurna keimanan seorang kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Ini bukti cinta sejati kepada saudara. Naam. Demikian pula kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama. Bukti kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk menjadikan Allah dan Rasulnya naam sebagai patokan kemana rasa cinta dan benci kita. Kalau Allah mencintai sesuatu, kita mencintai itu. Walaupun itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan tujuan-tujuan kita, target-target kita, namun Allah menyukainya, maka wajib bagi kita untuk menyukainya. Demikian pula ketika Rasulullah mencintai sesuatu, maka wajib bagi kita untuk mencintainya. Walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, dengan keinginan kita, dengan syahwat kita, namun ketika itu dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW, wajib bagi kita untuk mencintai sesuatu itu. Demikian pula kebalikannya dalam hal benci. Sehingga dikatakan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah awsaq al iman. Cinta dan benci karena Allah itu adalah tali iman yang paling kokoh. Untuk menunjukkan kekokohan iman, buktinya dari apa? Cinta dan benci terhadap sesuatu. Cinta dan benci itu dibangun di atas apa? Apakah karena urusan pribadi? Apakah karena urusan duniawi? Atau semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala? Punya hubungan dagang, kemudian naam terjadi perselisihan. Iya, kita mungkin marah dalam hal tersebut, namun dia seorang muslim, dia seorang yang beriman, tetap wajib kita naam memiliki walak dan barak kepadanya. Memiliki walak kepadanya. Kita barak terhadap perbuatan jeleknya, namun walak terhadap seorang mukmin harus tetap ada. Naam. Dalam hal apapun. Ketika terjadi perselisihan, terjadi hal tidak sukai dengan orang lain, tetap harus tegakkan cinta dan benci karena Allah sesuai dengan kadarnya. Naam. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man haddallah. Engkau tidak akan pernah menemui, mendapati di masa lalu, sekarang dan yang akan datang suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling mengasihi dengan orang-orang yang menyisai Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Walaupun mereka ini yang menyelisih Allah dan Rasulnya ini adalah bapak-bapak mereka. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam barak terhadap orang tuanya. Naam, yang berada di atas kesyirikan. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Sebagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam barak terhadap anak-anaknya yang tidak mau mengikuti perintahnya, menaati Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Atau ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, atau ashiratahum, atau naam kerabat mereka. Didatangkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala jenis manusia yang paling dekat dengan kita. Orang tua, anak, saudara dan kerabat. Jikalah mereka ini tidak boleh untuk kita berwala kepada mereka ketika mereka menyelisih Allah dan Rasulnya, maka yang selebihnya lebih utama. Yang lebih jauh dari mereka tingkat kekerabatan dan kedekatannya kepada kita, lebih utama untuk kita tidak berwala kepada mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka inilah yang memiliki sikap yang tegas ini, yang mereka tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang menyisi Allah dan Rasulnya. Kata bafi kulubil iman, ditetapkan oleh Allah di dalam hati-hati mereka hal iman. Naam, buah dari apa? Walak dan darak tadi. Diberikan keimanan. Kita sebutkan dalam hadis tadi, itu menjadikan awsaq oral iman, tali iman yang paling kokoh ketika dibangun cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati-hati ketika membangun al-wala wal-bara, bukan di atas din, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan melemahkan dan melonggarkan iman seseorang. Akan melemahkan dan melonggarkan iman seseorang. Kenapa? Dia tidak mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Orang itu sholat, orang itu melakukan sunnah, orang itu melakukan ibadah. Naam, di atas ketaatan kepada Allah, memiliki beberapa kesalahan, kemudian dia barok dengan sepenuh hati kepadanya, tidak ada wala, tidak ada kecintaan, tidak ada rasa kasih terhadap saudaranya, ini bahaya. Naam, bisa melonggarkan iman, melemahkan iman. Ini Allah sebutkan, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min, dan dia Allah akan menolong mereka dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan dia Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya, yang seorang ketika masuk ke dalam surga tidak akan pernah keluar darinya. Ini adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah masuk, tidak akan pernah keluar. Berbeda dengan neraka. Ada sebagian manusia yang masuk ke dalam neraka kemudian keluar darinya dan masuk ke dalam surga. Adapun negeri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika telah masuk tidak akan mungkin pernah keluar. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Buah dari apa? Cinta dan benci karena Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hisbullah. Mereka inilah golongan Allah. Pembela Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hisballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya hisballah, golongan Allah ini, orang yang berwala kepada Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ini faedah ketiga ini sangat penting karena ini adalah pembuktian dari ketaatan kepada Rasul dan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengaku dia hanya beribadah kepada Allah. Dia mengaku hanya menaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, menjadikan qudwah, teladan. Namun dalam al-wala wal-bara dia lemah, menunjukkan ada kelemahan dalam hal apa? Menauhidkan Allah dan ketaatan kepada Rasul. Ini ada kelemahan karena orang tuanya takut durhaka, disuruh melakukan keharaman mau, suruh meninggalkan ketaatan mau, karena tipu daya syaitan nanti durhaka. Ya, padahal yang paling berhak untuk ditaati dan diikuti adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang terperdaya oleh tipu daya syaitan karena ini, takut durhaka. Naam, bentuk berbakti kepada orang tua, ketika mereka memerintahkan kepada ketaatan diikuti, mereka memerintahkan kepada kejelekan ditinggalkan. Karena itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan mengikuti orang tua di segala kehendaknya, kemudian berdalil dengan ridha Allah adalah ridha orang tua, kedua orang tua. Iya. Artinya seakan-akan seluruh perkara itu harus dengan ridha orang tua, sementara orang tua ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terkadang mengikuti hawa nafsu. Iya. Ini bukan kita bicara untuk kita menentang orang tua, namun membicarakan tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah hak yang paling utama untuk ditegakkan. Naam. Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya bersungguh-sungguh menyeru kepadamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku, yang engkau tidak miliki ilmu tentangnya. Tidak ada ilmu yang memerintahkan untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tuti'huma. Janganlah kalian menaati keduanya. Jelas ayatnya. Ya, ada perintah untuk berbakti kepada orang tua, namun ada perintah untuk tidak menaati orang tua ketika mengarahkan kepada kejelekan. Ini jika itu adalah orang tua. Bagaimana dengan yang selainnya? Yang hak orang tua ini adalah hak yang paling utama dari hak-hak makhluk, di antara hak yang paling utama dari hak-hak makhluk untuk dipenuhi. Ketika mereka memerintahkan kepada hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk tidak mengikutinya. Naam. Ini sehingga demikian dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, memerintahkan kepada akhlak yang jelek tidak boleh kita mengikutinya. Dalam hal muamalah, dalam hal manhaj, tidak mengikuti naam apa yang diperintahkan kepada kita yang menyelisih manhaj salafus salih. Ini sebagian orang sekarang tergelincir keluar dari jalan manhaj salafus salih, bukan hanya karena orang tuanya, namun karena mertuanya. Ya, mertuanya dia nikah, dapatkan anaknya, kemudian mertuanya ini memiliki manhaj yang berbeda dari manhaj yang semula, diberikan fasilitas ini dan itu, hatinya tergantung kepada mertuanya ini. Akhirnya manhaj mertua yang dipilih, menunjukkan ada kelemahan iman, menunjukkan tidak kuat ketaatan kepada Rasul, kurang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang cinta dan bencinya bukan karena Allah, tapi karena kepentingan. Dinasihati oleh si fulan, sekian orang. Iya. Akhirnya orang yang dinasihati ini bersatu untuk apa? Memerangi orang yang menasehati. Tidak bersyukur. Ditunjukkan kesalahannya. Dan anehnya sebagiannya mengakui sebelumnya. Ya, mengakui salah, keliru, taubat, rujuk. Disebarkan ke tengah kaum muslimin. Namun ketika ada kesempatan, dia lihat peluang untuk membersihkan diri. Menurut dia, membersihkan namanya bukan dengan bertobat kepada Allah, namun dengan menyalahkan orang yang menasihati. Inilah yang terjadi sekarang. Fitnah yang terjadi sekarang ini, di antaranya ini, tidak ada wala dan barok yang benar, yang mereka lupa ini adalah pelajaran dasar dalam masalah akidah tauhid. Usul salasah, kitab yang mereka pelajari pertama sekali ketika belajar akidah tauhid adalah usul salasah. Secara umum demikian. Jika bicara tingkatan kitab yang dipelajari dalam masalah akidah tauhid, namun banyak yang tidak lolos dalam masalah ini. Akibat tadi apa? Lemah penghambaan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah, dan kemudian ghalabatun nafs, hawa nafs, ghalabatul hawa. Penguasaan hawa nafsu terhadap dirinya ini. Sehingga berhati-hati dalam masalah al-wala wal-bara ini. Selalu timbang cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak menerapkan hal ini akan berujung kepada kebinasaan. Akan keluar dari siratal mustaqim syaa am aba. Dia mau ataupun tidak mau, niscaya ini akan terjadi. Nah, karena yang Allah kokohkan hatinya dengan keimanan sebagai dalam ayat ini, orang-orang yang mereka cinta dan bencinya karena Allah. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka inilah yang Allah tetapkan di hati-hati mereka iman. Dikokohkan iman dalam hati mereka ketika mereka cinta dan benci karena Allah. Si A dengan si B berselisih, namun mereka saling naam memahami hak masing-masing. Kapan dia dibenci, kapan dia dicintai. Naam. Kita lihat naam apa yang terjadi dengan para sahabat, perselisihan di antara mereka dan bagaimana adab mereka dalam masalah perselisihan. Naam. Tidak itu menjadikan apa? Yang menguasai adalah kebencian dan hilang rasa cinta. Tetap ada cinta dan benci yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Orang itu salat, orang itu masih melakukan ketaatan kepada Allah, dia memiliki kesungguhan kecintaan kepada sunnah Rasulullah SAW. Naam. Adapun yang nampak jelas naam penyelisihan terhadap manhaj salafus salih, maka bentuk cinta kepada kita dengan menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka. Ya, bukan kemudian bentuk kasih sayangnya diam, biarin aja, nanti sadar sendiri. Ya. Syaitan tidak diam. Bagaimana kita katakan dia akan apa? Sadar sendiri. Setiap hari syaitan akan menghembus-hembuskan permusuhan dalam dirinya, dalam dadanya. Maka bentuk kecintaan kita kepada orang-orang yang tergelincir dalam kesalahan dengan menyebutkan kesalahannya, menjelaskan agar dia sadar dan berharap semoga dia kembali dari kesalahannya. Bukan ingin isqat, menjatuhkan, namun ingin taqwim, meluruskan. Berbeda dengan ahlul bidah dan orang-orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, selalu ingin apa? Saudaranya binasa. Karena bagi mereka ini adalah pertempuran yang harus dimenangkan oleh salah satunya. Ketika yang salah satunya menang, dirinya itu menunjukkan dia di atas kebenaran. Adapun ahlul haq, mereka melangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi lurus. Dan itu harapan mereka. Bukan isqat, bukan ingin menjatuhkan, namun untuk meluruskan. Untuk mengembalikan mereka kepada apa? Al-haq. Lihatlah sekarang aneh. Ada ulama melakukan kesalahan misalkan tergelincir lisan, kemudian disebutkan kesalahannya, segera rujuk. Ketika sudah rujuk, masih dikatakan ini orang yang enggak berilmu, enggak berhak diambil ilmu darinya. Yang orang mengatakan ini, yang mengikuti ini juga banyak kesalahannya. Subhanallah, dan terbukti bahkan kritikan yang diberikan kepada orang yang dikatakan tidak berilmu itu ada juga pada dirinya, dan bahkan ada yang lebih parah. Namun yang satu bersegera rujuk, yang satu sombong, enggan untuk mengakui kesalahan karena bagi dia itu adalah kehinaan. Namun ahlul haq yang mengetahui kaidah salafus salih bahwasanya seorang yang salah itu adalah cara meluruskannya dengan bertobat, rujuk, selesai. Iya. Ini. Inilah yang menjadikan apa? Perbedaan antara ahlul haq dengan ahlul batil, yang mereka ketika menunjukkan kesalahan manusia yang lain, orang lain, untuk menjatuhkan dan membinasakannya. Adapun ahlus sunnah wal jamaah salafiyun yang dia berusaha tegak di atas manhaj salafus salih, berjalan di atas manhaj salafus salih, ketika ada yang keliru mereka berusaha meluruskan, menjelaskan kesalahan-kesalahannya walaupun dengan keras agar dia kembali ke jalan yang lurus. Bukan dalam rangka untuk membongkar aib, menjatuhkan dan membinasakannya. Ini kita lihat apa yang terjadi di sahat dakwah sekarang, di lapangan dakwah sekarang. Demikian perselisihan yang ada. Yang satu berusaha menarik bagaimana bisa lurus kembali, yang satu bongkar ini, bongkar itu dalam rangka bukan untuk meluruskan, namun apa? Menghancurkan. Sehingga menggunakan, bahkan berdalil dengan naam perkataan orang-orang hisbi untuk menyerang ahlus sunnah wal jamaah. Naam, ahlul bid'ah. Dan membongkar bahkan hal-hal yang sudah bertobat darinya. Ini. Karena apa? Tujuannya adalah untuk isqab. Untuk menjatuhkan. bukan untuk takwim, bukan untuk meluruskan ini. Sehingga ini adalah tiga hal yang sangat penting bagi kita. Allah menciptakan kita bukan untuk suatu yang sia-sia. Allah utus kepada kita seorang Rasul untuk menjadi panutan bagaimana meniti kehidupan kita dari awal sampai akhirnya. Dan bahwasanya Allah semata yang berhak dibadahi, tidak boleh menghambakan diri kepada makhluk, apalagi kepada seorang alim, seorang ulama yang segala perkataannya diikuti, dan ketika salah ditakwil, maksudnya begini, maksudnya begitu, iya, dia tidak begini, dia tidak begitu. Apakah mereka tidak takut dengan firman Allah Ta'ala tentang sifat orang-orang ahlul kitab sebelumnya? Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum, ruhbanahum atau ahbarahum, naam, ittakhadu ruhbanahum wa ahbarahum arbaban min dunillah. Begitu Ustaz? Nah, ittakhadu ruhbanahum wa ahbarahum, naam jazakallahu khairan, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil ahbar, ulama-ulama mereka, waruhban, rahib-rahib mereka, arbaban min dunillah, sebagai rab-rab selain Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya sini arbab? Jamak dari rab, itu mereka jadikan sebagai yang ditaati dalam segala perkara bersama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ikuti. Naam, segala yang datang darinya itu adalah benar dianggap. Ini sehingga takdis, terjadi pengkultusan kepada individu, tidak di atas kaidah-kaidah salaf yang merintahkan untuk mengikuti para ulama dalam hal yang benar ketika mereka bersama mereka dalil. Ini mereka naam berusaha untuk mencari-carikan dalil agar membenarkan apa yang diucapkan oleh ulamanya, mencari-carikan takwil untuk bagaimana memahami ucapan dari ulama-nya. Ini ketika hawa nafsu yang menguasai dan akhirnya mereka tidak membangun cinta dan benci di atas naam cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah Allah demikian. Bahkan kalau kita seperti kita tadi bertanya tentang kelurusan ayat, kebenaran ayat, mereka akan katakan ini orang enggak punya ilmu, enggak berhak untuk berdakwah. Ya. Satu kesalahan kecil itu akan menghapus segala apa? Ilmunya. Sehingga mereka ini dikatakan akhas minal haddadiyah, lebih jelek dari haddadiyah karena haddadiyah sifatnya demikian. Ada satu kejelekan, satu kesalahan, kemudian orang itu rujuk, mereka akan terus mengejar. Ya. Tidak rida dengan rujuk. Subhanallah. Ini akidah siapa? Ini manhaj siapa? Orang sudah rujuk selesai. Man taba taba Allah alaih. Siapa yang bertobat-tobat? Siapa telah bertobat, Allah menerima tobatnya. Apa hak dia? Nah. Sehingga lebih jelek dari haddadiyah yang mereka bahkan, kalau haddadiyah ini seperti saya, kalau Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, Syekh Utsaimin, Syekh Albani dihajar. Naam. Kitabnya karena dikatakan banyak kesalahan. Ada kesalahan. Al-Imam Al-Qayyim ada kesalahan. Namun orang yang mempelajari ilmu mustalah tingkat dasar pun tahu bagaimana untuk menetapkan seorang yang adil, yaitu seorang dikatakan takwa ketika kebaikannya lebih banyak dari kesalahannya. Kenapa demikian definisinya? Karena manusia pasti salah. Kalau dikatakan sebagaimana definisi yang lain bahwasanya orang takwa itu adalah yang senantiasa di atas ketakwaan. Siapa yang bisa demikian melaksanakan? Siapa perawi yang bisa apa? Memenuhi syarat ini? Senantiasa di atas takwa, mulazamatun ala takwa. Subhanallah, tidak akan terjadi, tidak akan didapati. Namun dikatakan aglab ahwalihi. Mayoritas keadaannya di atas takwa. Ada kesalahan. Selama itu tidak menghancurkan segala jenis-jenis kebaikannya, maka apa? Tetap dia dikatakan orang yang bertakwa. Ini. Lihatlah mereka ini, ketika ada yang salah, satu kemudian dikatakan apa? Su'afiqah, su'fuq. Enggak punya ilmu. Adil dalam apa? Menilai. Sehingga kata Syekh Rabi, akhas minal haddadiyah, lebih jelek dari haddadiyah. Ini sebisal dengan khawarij. Terjatuh dalam satu dosa besar, hilang imannya, iya kan? Ini, terjatuh dalam satu kesalahan dalam satu hal ilmu, kemudian dihapuskan seluruh apa? Ilmunya, dikatakan sofuk, orang yang tidak punya modal untuk berdakwah. Nah, sehingga ibadah Allah hendaknya membangun cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu akan adil dalam menilai seseorang. Jika tidak, ketika hawa nafsu sudah menguasai, naam, sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, ketika menjadi sesuatu yang akan nampak hanyalah apa? Al-masawi. Yang nampak dari orang lain hanya kejelekan-kejelekannya. Hilang kebaikan-kebaikannya. Nah, ini. Sehingga sedikit salah, langsung. Ini dalil bahwa ini adalah su'fuq. Ini sa'afiqah. Subhanallah. Ini pelajaran dasar. Kitab Usul Salasah. Pelajaran dasar yang hendaknya mereka mengingat ulang untuk bisa menilai sesuatu dengan baik. Dan untuk bisa menilai seseorang. Pelajaran ingat kembali bacakan. Naam, baca kitab Mustalah Dasar Baikuniyah. Untuk mereka melihat bagaimana seorang yang adil, apa yang dikatakan seorang yang bertakwa itu bagaimana, agar mereka bisa menilai dengan benar. Naam, ibadallah. Ini dalam kesempatan ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa menerapkan kaidah-kaidah ini dalam keseharian kita. Kita naam dia mendasar, namun pondasi yang kokoh bagi kita untuk berjalan di atas manhaj yang sahih, di atas siratal mustaqim. Semoga Allah senantiasa menampakkan yang hak sebagai hak bagi kita dan menunjukkan yang batil sebagai batil, sehingga kita bisa membela al-haq dan memerangi kebatilan. Wallahu ta'ala bisawab. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.